Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'azzani allahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Aisar. Sampai di mana? Sampai juz 2 ya. Seingat saya, benar. Sampai berapa bro? Masih ingat? Juz 2 ya? Iya. Halaman? Hah? Halaman 51. Iya. Kita masuk ke halaman 51 dari juz 2 dari kitab Aisar. Nah, di juz ini kita mulai belajar bacaan panjang. Ya, mulai belajar bacaan panjang. Yang sebelumnya di juz yang pertama kita mempelajari bacaan pendek. Ya. Bacaan panjang dan pendek ini sangat penting dalam qiraatul Quran. Apabila seseorang mampu, maka insyaallah akan terdengar bacaan yang baik. Apabila belum mampu, masih terjadi bacaan pendek dipanjangkan dan juga bacaan panjang dipendekkan, maka ini masalah yang perlu diselesaikan. Kita baca sagha shasa fadha dhaza dha'a. Ya, nanti saya akan membaca tiga-tiga ya dengan nada antum, kami mohon untuk mengikutinya. Tiga kotak, tiga kotak. Ya, antum tirukan. Tiga kotak, tiga kotak. Antum tirukan. Nadanya sesuaikan dengan nada yang saya baca. Syaghafa, syaghafa, syaghafa. Ayo. Syaghafa. Syaghafa, syaghafa. Gitu ya. Ini nadanya naik, menengah dan turun. Iya. Biar enggak kayak orang Jawa. Ya. Biar nadanya enggak kayak orang Jawa. Syaghafa, syaghafa, syaghafa. Kayak orang Jawa kan. Ini kalau antum bisa nanti insyaallah seperti qiraatnya di Masjidil Haram. Iya. Kita ulang lagi. Syaghafa, syaghafa, syaghafa. Ayo. Syaghafa, syaghafa, syaghafa. Aqasa, aqasa, iqasa. Ai, ingat ya, ai ya. Aqasa, aqasa, iqasa. Aqasa, aqasa, iqasa. Ainya yang bagus. A. Coba a. A. Jangan a. Kalau a hamzah. Kita ulang lagi. Aqasa, aqasa, Aqosa. Ayo. Aqosa. Aqosa. Aqosa. Sofa'a. Sofa'a. Sofa'a. ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف بزغ بزغ بزغ بزغ بزغ بزغ ظفر ظفر ظفر ظفر ظفر ظفر lanjut ya, satu baris satu baris ya. Syaghafa syaghafa syaghafa ya, tiga orang ya. Ya. Syaghaf satu kelompok, kelompok pertama, kedua, ketiga. Ya, ayo. Ayo. Syaghafa syaghafa syaghafa. Terus aqwasa ya. Ayo. Aqwasa aqwasa aqwasa. Majinya, Pak Andika, kelompoknya Pak Andika. Ayo. ضعف لغي ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف jangan a a-nya jangan panjang-panjang ya yeah. Wazannya seperti ini al-majidu Al-Majidu Al-Majidu Dha'afa Dha'afa Dha'afa gitu ya. Naik, menengah, turun. Ini agar bisa apa ya, kita bisa membaca Al-Quran dengan nada yang sederhana tetapi enak. Lanjutnya bazagh ya. Bazagh bazagh bazagh zafaro zafaro ya, kita baca bersama-sama syaghafa ya. Syaghafa ضعف ضعف ضعف بزغ بزغ بزغ ضفر ضفر ضفر ya, lanjutkan. قام جبا كالا هانا يا و ikuti tiga kotak tiga kotak ya, selesai baru diikuti. Kahala kahala kahala قوما قوما قوما قوما قوما قوما آمنا آمنا آمنا آمنا آمنا laqiya laqiya liqa'a laqiya laqiya liqa'a. Adama kitabu sababa Adama kitabu sababa jahada asasu faraha jahada asasu faraha dhanika dukhana libada زادك أراد شططا زادك أراد شططا ساعة رشاد قصصا ساعة رشاد قصصا ضامري عظام طمعا غافلي أفاق رهقا غافلي أفاق رهقا كاظم ضلال حكما كاظم ضلال حكما ناظري عوان أتيا يا هامان يا يا عبادي يا عبادي حياتنا سبلنا saya baca satu baris itu حياتنا subulana wala jidala wala taniya ya. Hayatuna subulana wala jidala wala taniya. Coba dari sekarang ada 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tafadhal. Kahala, kahala, kahala. Ya. Kahala, kahala, kahala. Lanjut. Oama, oama, oama. Lanjut. Ulang. Laqiya ya. Laqiya laqiya Adama kitabu sababa jahada asasu faraha lagi dhanika dukhana libada arada shatata lanjut sa'ata rashada qasasa mamiri idhama tama'a lanjut ghafili أفاق ناظري عوان أتيا يا هامان يا عبادي لنجد حياة ولا تنيا حياتنا سبلنا ولا جدالا ولا تنيا ulangi حياتنا سبلنا ولا جدالا ولا تنيا kita baca bersama-sama seorang lagi ya saya contohkan satu baris dulu kahala kahala kahala qawama qawama qawama ayo kahala kahala kahala qawama qawama qawama lanjut amana amana amana amana amana amana laqiya laqiya liqa'a adama kitabu sababa jahada ahadu faroha lalika bukana ibadah jadaka rada syakoko sa'ata rasyada أفاق رهق كاملين دولار حكما ناملين أبان أعليا يا مهان يا عبادي حياتنا سبلنا ولا جدال ولا تنيا lanjutkan pelajaran ke-40. Anda perhatikan di dalam mushaf yang Madinah itu banyak kita jumpai alif di akhir kata ditulis dalam bentuk ya. Alif di akhir kata ditulis dalam bentuk ya. Itu namanya alif maksurah. Fungsinya sama yaitu memanjangkan fathah. Kita baca ta ra. Saya baca tiga-tiga ya. Manta ula nara. Ya. Manta ula nara. Ama dana nuha. Ama dana nuha. Duha aba hada. Asa togo sa'a Asa togo sa'a Lagho shawa sawa Wa ma qala Iza hawa Lagho shawa sawa Wa ma qala Iza hawa Sekali lagi, saya ulangi lagi. Lagha syawa sawa wa ma qala idza hawa. Ya. Lagha syawa sawa wa ma qala idza hawa. Ala ma yara وَمَا هَدَى فَمَا رَأَى عَلَى مَا يَرَى وَمَا هَدَى فَمَا رَأَى kita baca dari mana tadi? Terakhir? Lama mana? Terakhir? Sana ya, fadhal مَتَى عُلَى نَرَى lanjut ma ada Asa. Robo sa'a. Samir. Robo sawa. Sawa. Wa ma qala idza hawa. Ayo. Ala ma yara. Nadanya gitu ya. Naik. Ala ma yara wa ma hada fama ra'a. Ayo. Kita jawab sama-sama ya. Kalau tiga naik sedang turun. Mata ula nuha al-majidu al-majidu al-majidu ar-rahmanu ar-rahmanu ar-rahmanu. Gitu ya wazannya, tarikannya gitu ya. Biar antum melek dengan nada. Mata ula naro ya, kayak seperti Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita harapkan lebih baik lagi. Kita ulangi lagi. Manta ula naro. Ya. Manta ula naro. Ama dana nuha. Tuha aba hada. Asa o sa'a. Lawo shawa. Sawa. Wa ma qala. Iza hawa. Naik, naik, naik. Tunggu dulu, tunggu, tunggu. Ala ma yara. Ala ma yara. Wa ma hada. Fama ra'a. Ya. Nanti kalau baca Al-Quran jadi bisa ngatur, ngatur apa? Ngatur iramanya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Udah diajari di sini. Naik tengah turun gitu. Gitu ya. Kita lanjutkan. Alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Kalau empat datar dulu, naik sedang turun. Wa madha wa 'asa furada banaha. Ayo. Wa madha wa 'asa furada banaha. Saya ulang lagi ya. Wa madha wa 'asa furada furada banaha. Ayo. Wa madha wa 'asa furada banaha tashabaha qiyamatu kalalatu fawahishu. Ayo. Jadi pertamanya itu turun. Tashabaha qiyamatu kanalatu fawahishu. Gitu ya. Sudah hafal? Saya ulang lagi. Tashabaha qiyamatu كلالة فواحش. أيوة. كلالة فواحش gitu ya. Latu fawahishu ya. Masyariqa coba bersama-sama. Masyariqa tuqatilu li'afa fa'awa. Hafal kan? Ulangi lagi. Masyariqa tuqatilu di'afa fa'awa. Saya baca utuh ya. Saya baca utuh. Antum nirukan. Masyariqa تقاتل ضعافا فآوى. مشارق تقاتل ضعافا فآوى. ونادى. Ulangi lagi, saya ulangi lagi ya. Saya baca utuh dulu baru antum menirukan. ونادى إناث سماوات بآيات. ونادى إناث سماوات بآيات ذلكم فاحشة قانتات حافظات. أي ذلكم فاحشة قانتات حافظات. Kelompoknya siapa tadi? Yang belum? Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok satunya banyak sekali. Ya. Wa madha wa 'asa furada banaha. Ya. Wa madha wa 'asa furada banaha. Ya, ahsantum. Ayo, tengah. Nah, nadanya sudah naik dulu. Tashabaha qiyam. Gini. Tashabaha, terangkan. Tashabaha. Qiyamatu. Qiyamatu. Kalalatu. Kalalatu. Fawahishu. Fawahishu. Ya, lagi. Sekarang datang. Tashabaha, ya mulai. Tashabaha. Qiyamatu. Kalalatu. Fawahishu. Ya. Gus. Ya. Masyariqa tuqatilu bi'afa fa'awa. Lanjut, Samir. Dan yang kompak, yang kompak. Wa nada. Ya. Ya, kelompok satu lagi. Zalikum. Ya. Zalikum fahishatan qanitatu hafizatu. Ya. Jadi nanti kalau baca Al-Qur'an ya gitu. Awalnya datar, enggak naik, naik, turun gitu. Datar, naik, naik, turun gitu. Gitu ya. Tidak monoton banyak. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Kan ada terus ya. Ya. Jadi ada naik turunnya. Kita lanjutkan. Lanjutnya. Wa nadahuma ya. Ayo, antum, bagian antum, walaupun dicontohkan. Wa nadahuma, ya. Wa nadahuma, maharita, ahakuma, alatasuma. Dicontohi aja dah. Ayo, panjang pendeknya diingat, di situ ada alif kecil. Alif kecil itu fungsinya seperti alif gede, ya, sama. Tapi itu alifnya kecil. Kalau dulu, kalau dalam penulisan apa, Rasul Utsmani, alif kecil ini tidak kelihatan, bahkan nggak ada titiknya. Jangankan harokat, titik aja nggak ada. Bacanya kayak apa? Kita ini sudah muda. Dulu itu jangan antum kira ada harokatnya, enggak ada. Jangankan harokat, titik-titiknya juga enggak ada. Kita baca. Saya baca satu baris dulu. Wa nadahuma magharibaha nahakuma barakatu aya gharibaha nahakuma barakatu. Coba sekali lagi kelompok dua. Naha wa nadahuma ya. Ayo ada yang panjang bedanya salah. Ayo ulangi lagi. Iya. Kita baca bersama-sama. Wa madha. Ini nadanya seperti ini. Wa madha wa 'asa furada banaha. Ayo. Wa madha wa 'asa furada banaha. Iya, terus. Tuqatilu bi'ama fa'awa wa nada nasa samawatu bi'ayati dalikumu fahishata qanitatu hafizatu ya wa nadahuma magharibaha nahakuma barakatu. Iya. Nanti diulang-ulang di rumah. Ya. Walaupun bertambahnya cuma sekian halaman dalam sebulan, tapi yang jelas ada pergerakan daripada diem. Kita lanjutkan. Kurang 5 menit. Pelajaran 41, mat tabi'i pada kasrah. Kasrah diikuti ya sukun. Jadi kasrah diikuti ya sukun. Kita baca. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Vivi. Vivi. Ingat ya. Sisi, sisi, sisi, sisi, sisi, sisi, jangan sampai e, sisi. Kemudian untuk sot yang berkasroh makhrajnya itu sama dengan sin, cuman sifatnya berbeda. Sotbal si si si si. Kalau sot itu pangkal lidahnya terangkat ke atas, naikkan pangkal lidahnya. So si. Cara pengucapannya adalah antum pertama mengucapkan so dulu, so. Nah, posisi so-nya ini itu jangan antum ubah dulu. Lidah-lidahnya itu terangkat ke atas. So. So. Nah, kemudian biarkan dulu. Kemudian bawa ke i. So, si. So, si. So, si. So, si. Kalau sini. Si, si. Iya, bisa difahami ya. Saya baca tiga tiga kotak, tiga kotak, tiga kotak. Anda menirukan. Si si, si si, di di. Ayo. Si si, di di. Biarkan saya yang menyelesaikan tiga kotak, baru kemudian anda menirukan. Ya. Wi wi, ti ti. Pi pi, pi pi, pi pi, pi pi, jen e sama e, i, cuman bilang i, i, i, i, i, i, i, i, i nya Arab itu wazannya mungkin bisa anda bilang ini, coba bilang anda ini, ini, ini. Ini. Budi, ya, jadi i, nggak boleh ene bode, ya kan, nggak kan? Dalam Indonesia pun juga i dibaca i. Titi, coba. Titi. Pui pui. Titi. Pui pui. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri. Ayo. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri. Sekali lagi, ini naik, kalau tiga naik, menengah turun. Kana azabi. Ulang. Saya baca tiga, antum baru tirukan. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri. Ayo. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri. Khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuzuri. Khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuzuri. Ada yang telat ya. Khafa maqami. Ayo. Khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuzuri. وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا. وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا. Ya, nanti kalau diterapkan di dalam Al-Qur'an atau baca enak ya. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة يا كان نايك ولا أقسم بالنفس اللوامة يا سده 10:30 لا

Rasul yang paling afdal pula dari kalangan manusia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan ilmu kepada beliau dan mengajarkan perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari peristiwa itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makna Islam. Kemudian pula beliau ditanya tentang makna iman. Ditanya pula tentang makna ihsan. Ditanya pula tentang kapan terjadinya yaumul qiyamah, bagaimana tanda-tandanya. Dijawab oleh beliau tentang Islam permasalahannya sudah kita bahas. Dijawab pula oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang makna iman. Maka pembahasan kita sampai di situ, bahwa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pembahasan kita pada kajian yang lalu, kajian terakhir, apa yang teringat pada benak saya terkait dengan iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir. Barangkali di antara yang hadir ada yang mencatat, bisa mengingatkan jika apa yang disebutkan tadi tidaklah sesuai. Alaysa kadzalik, pembahasan kita telah kita selesaikan, atau kita akan menginjak kepada al-iman bil yaumil akhir. Nah, berarti sudah kita selesaikan tentang al-iman bil yaumil akhir. Sebelum kita melanjutkan melangkah pada keimanan berikutnya, alangkah baiknya kita murojaah secara singkat sebagai ringkasan. Demikian pula untuk mengingatkan kita kembali arkanul iman, rukun iman yang 6. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dikatakan bahwa di sana terkandung beberapa perkara, 4 perkara yang sudah disebutkan. Apa saja yang terkait atau keharusan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Man yadhkur lana? Nah, fadl Pak Jalil. Taib. Al-iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala, iman dengan keberadaan Allah jalla wa'ala. Ada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-iman bin firadihi bir-rububiyyah, iman dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rububiyahnya, iman terhadap rububiyah Allah jalla wa'ala. Yang ketiga, al-iman bin firadihi bil-uluhiyyah, keimanan dengan mengesakan Allah jalla wa'ala terhadap uluhiyahnya, beriman kepada Allah jalla wa'ala dengan uluhiyahnya. Yang keempat, antu mina bi asma'illahi wa sifatih. Iman kepada Allah Jalla wa Ala terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah tetapkan itu terhadap dirinya di dalam Al-Qur'an, dan apa yang Allah Jalla wa Ala telah tetapkan pula melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis-hadis yang disampaikan. Nah, iman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini harus kita ingat semua, bahwa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya mengandung empat perkara. Iman terhadap keberadaannya, iman terhadap rububiyahnya, iman terhadap uluhiyahnya, dan iman terhadap al-asma wa sifat. Nah, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan terhadap dirinya melalui Al-Quran, dan demikian pula melalui hadith yang disampaikan oleh Rasulnya. Nah, yang kedua, al-iman bil malaikah. Apa saja perkara-perkara yang terkandung padanya? Al-iman bi asma'in, bahwasannya mereka itu memiliki nama-nama yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan kepada mereka. Dan apa yang tidak disebutkan nama-namanya, maka kita pun beriman. Seluruh malaikat-malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Nah, maka nama-nama yang disebutkan tentang al-malaika baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, maka kita mengimaninya. Yang kedua, bahwa mereka itu memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang telah Allah amanahkan. Nah, yang ketiga, bahwa para malaikat tadi memiliki tugas untuk mencatat amalan-amalan Bani Adam. Ada dari malaikat tadi secara khusus untuk mengawasi dari amalan-amalan Bani Adam. Demikian pula yang keempat, bahwa para malaikat tadi memiliki tugas untuk berkeliling di muka bumi, menghadiri majalis atau halaqah-halaqah ilm, halaqah-halaqah zikir, sehingga ketika mereka dapatkan, mereka duduk hadir sebagaimana disebutkan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bahwa para malaikat tadi memiliki tugas untuk menjaga Bani Adam. Demikian pula para malaikat tadi bertugas untuk mencabut nyawa Bani Adam. Demikian pula para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menanyai kepada si mayit di dalam kuburnya. Di antara mereka pula Allah Jalla wa'ala tugaskan untuk menuntun kaum mukminin, orang-orang yang beriman di yaumil qiyamah. Di antara mereka pula para malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan penghormatan, sambutan kepada ahlul jannah. Demikian pula malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jal siang dan malam tanpa ada bosan-bosannya. Ini setidaknya keberadaan para malaikat, perkara-perkara keimanan kepada mereka yang harus kita imani. Yang ketiga, keimanan terhadap kitab-kitabnya, bahwa Allah Jalla wa'ala telah turunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, untuk mengarahkan mereka untuk, sebagai petunjuk bagi kaumnya. Maka di sana beberapa perkara yang terkait padanya, Allah Jalla wa'ala turunkan kepada para rasulnya kitab-kitab sebagai petunjuk. Nah, untuk mengarahkan kepada manusia, mengarahkan manusia tadi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beriman terhadap kebenaran berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut selama belum mengalami perubahan. Dari kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, yang ketiga, kita pun juga beriman terhadap hukum-hukum yang ada padanya selama tidak menyelisihi syariat kita. Nah, jika menyelisihi, maka kita tidak mengikutinya. Sedangkan ketika sesuai dengan syariat kita, maka itu tetap kita jalankan. Nah, dan yang keempat, beriman terhadap keberadaan nama-nama kitab tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, dan Suhuf Ibrahim, demikian pula Suhuf Musa alaihimassalatu wassalam. Ini tentang keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Yang keempat, keimanan kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Rasul yang dimaksudkan di sini adalah dari kalangan al-bashar, dari kalangan manusia. Nah, yang terkadang Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan kata rasul, dan terkadang pula dengan kata nabi. Maka kita beriman secara keseluruhannya. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan bukanlah Adam. Sedangkan Adam adalah nabi. Nah, maka perlu diketahui juga, jikalau kita dapatkan pada sebagian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh, adanya Nabi Idris alaihissalam, itu dikatakan datang sebelum Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Maka penyebutan seperti ini adalah kedustaan, bukanlah perkara yang sahih. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahkan sampai-sampai beliau menyatakan, siapa yang menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu datang sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam, maka itu bentuk kedustaan terhadap Al-Quran. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dari i'tiqad yang semacam ini. Nah, yang kelima, keimanan terhadap hari akhir. Terkandung di sana beberapa perkara. Yang pertama, al-iman biwuku'ih, iman terhadap akan terjadinya yaumul qiyamah. Dan Allah Jalla wa'ala akan bangkitkan manusia yang ada di dalam kuburnya untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma innakum yawmal qiyamati tuba'athun. Pada surat Al-Mu'minun, tepatnya ayat yang ke-16, Allah Jalla wa'ala menyatakan, kemudian sungguh benar-benar kalian di yaumul qiyamah tuba'athun, kalian akan dibangkitkan. Diterangkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi dibangkitkannya. Yuhsyarun nasu yaumul qiyamah hufatan ghurla, hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan hufat. Hufat maknanya tidak memakai alas kaki. Nah, tidak memakai sandal. Auratan, dalam keadaan dia tidak memakai pakaian yang mencukupi, tidak memakai sehelai kain pun. Mereka dalam keadaan telanjang. Ghurla, mereka dalam keadaan tidak berkhitan, sebagaimana saat mereka dilahirkan dari perut ibunya. Sebutkan dalam riwayat lain, buhma, mereka dibangkitkan nanti tidak membawa sepeser pun dari hartanya. Hufatan, uratan, ghurla, buhma. Sesuailah apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada firman-Nya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Demikianlah sebagaimana kami telah ciptakan mereka pertama kali, di awal mereka dilahirkan di muka bumi ini, nu'iduh, maka demikian pula kami akan kembalikan dia. Pada surat Al-Anbiya, tepatnya ayat ke-104. Al-iman biwuku'ih, iman tentang terjadinya yaumul qiyamah. Yang kedua, al-iman bikulli ma dzakarahu Allahu fi kitabih wa ma shaha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu fi dzalikal yaumil akhir. Beriman pula dengan setiap apa yang Allah Jalla wa'ala telah beritakan tentangnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau yang sahih. Wajib bagi kita untuk mengimaninya terhadap yaumul akhir, apa-apa yang terjadi padanya. Yang ketiga, al-iman bima dzakarahu fil yaumil akhir. Kita pun dituntut untuk mengimani apa-apa yang disebutkan tentang yaumul akhir, minal haud wasyafa'ah wassirat wal jannah wan nar, adanya telaga, adanya syafa'ah, demikian pula as-sirat, demikian pula al jannah wan nar. Al jannah darun na'im wan nar darul adzabis syadid. Jannah tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dirasakan di dunia. Nah, belum pernah mata memandangnya, telinga belum pernah mendengarnya terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala telah siapkan bagi al-muttaqin, al-mu'minin, al-muwahidin. Demikian pula an-nar sebagai tempat al-adzab asyadid, tempat azab yang dahsyat, azab yang mengerikan. Tentu selalu kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk diselamatkan darinya. Pembahasan tentang itu semua secara rinci disebutkan dalam suatu kitab yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sana membahas secara detail apa itu syafa'ah, apa itu telaga, demikian pula al-jannah wal-nar. Maka lebih lanjut perlu kita mempelajari kitab Al-Qidah Al-Wasitiyah. Di sana pula secara khusus membahas tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-iman bina'imil qabr wa azabih, termasuk dari kaitan keimanan kepada hari akhir, iman terhadap kenikmatan-kenikmatan kubur, dan demikian pula tentang azab padanya, yang hal itu telah pasti terbukti secara dalil di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Nabi, demikian pula menurut ijma' salaf. 6. Berkaitan dengan apa yang terkadang kita dengar, diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebagian orang menulis dalam media atau terkadang kita dengar sendiri, seorang tadi telah berpindah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, telah berpulang atau pindah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ucapan semacam ini adalah ucapan yang salah besar. Kenapa demikian? Jika dikatakan tempat peristirahatan terakhir, maka menunjukkan dia itu tidak beriman terhadap hari berbangkit. Seakan-akan itu tempatnya yang terakhir, dia kemudian diam di situ, artinya kemudian tidak ada kelanjutannya, tidak ada proses. Apa-apa yang terjadi sedemikian panjang berlanjut tanpa ada akhirnya, yang itu kampung sesungguhnya, yakni kampung di akhirat nanti. Nah, maka perlu kita berhati-hati terhadap ucapan-ucapan yang disebutkan oleh sebagian orang. 6. Empat perkara tadi setidaknya mengharuskan kita mengetahui keimanan terhadap hari akhir. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan dengan kata tu'minu, diulang kembali. Setelah tadinya dari rukun yang kedua sampai yang kelima tidak disertakan kata tu'min. Kita perhatikan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ketika yang keenam disebut lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tu'minu yang pertama sebagai pemula dalam jawaban, dan keimanan-keimanan yang setelahnya terwakili dengannya, sedangkan yang keenam diulang kembali karena begitu pentingnya kepada masalah rukun ini. Apa yang keenam itu? Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Pentingnya keimanan kepada takdir. 6. Sehingga ketika seseorang salah atau sampai kemudian dia meniadakan keimanan kepada hal itu, maka akan bisa mengeluarkan dari keislamannya. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW mengulangi jawaban tu'minu pada rukun yang keenam ini karena begitu pentingnya keimanan kepada takdir. Maka apa saja keimanan kepada takdir? Ada empat perkara. Yang pertama, antu'mina bi'ilmillahil muhit bi kulli syai' jumlatan wa tafsila. Beriman terhadap ilmunya Allah Jalla wa'ala yang meliputi segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Beriman terhadap ilmunya Allah Jalla wa'ala yang meliputi segala sesuatu, baik ijmalan atau tafsilan, baik secara global maupun secara rinci. Dalil secara umumnya, ilmunya Allah Jalla wa'ala meliputi segala sesuatu, pada surat Al-Baqarah ayat ke-282, wallahu bikulli syai'in alim. Maka setidaknya sebagai catatan untuk bisa tulis bahwa keimanan kepada takdir, yang pertama adalah mengimani ilmunya Allah Jalla wa'ala terhadap segala sesuatu secara ijmal, secara global, adalah firman Allah tadi, Al-Baqarah 282, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Jalla wa'ala itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Adapun secara tafsil, secara rinci, pada surat Al-An'am ayat ke-59, setidaknya kita tahu satu dalil secara ijmal dan satu dalil pula secara tafsil. Secara tafsil di sana disebutkan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah Jalla wa'ala sajalah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib tadi kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dilanjutkan, disinilah menunjukkan rinciannya. Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqah. Dan apa saja yang jatuh dari dedaunan. Ma tasqut. Ma ismun mausul, yang mana berfungsi sebagai lil umum, bersifat secara umum. Sehingga apa saja yang jatuh dari dedaunan tadi, illa ya'lamuha, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula sebiji tanaman yang jatuh di kegelapan bumi. Wala rutbin wala yabisin, tidak pula yang kering maupun basah. Illa fi kitabin mubin, melainkan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dalil ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu secara tafsil, secara rinci. Al-An'am ayat ke-59. Maka kalau ditanya apa faedah atau hasil dari perkara yang pertama ini, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Jika kita sadari, kita resapi, apa faedah yang terkandung padanya? Jawabannya adalah untuk menumbuhkan, memunculkan al-khauf minallah, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah maha tahu apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Nah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Selain memunculkan sifat al-khauf, rasa takut kepada Allah, demikian pula memunculkan sifat khasyah, khusyuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terucap, apa yang ada di dalam batin kita, Allah Jalla wa ala mengetahui. Ini setidaknya manfaat yang kita ambil dari perkara yang pertama. Yang kedua, al-iman bi anna Allah Jalla wa ala kataba fil lawhil mahfuz maqadir kulla syai' ila yaumil qiyamah. Iman bahwasanya Allah Jalla wa ala telah tuliskan takdir-takdirnya, segala sesuatu di lauhil mahfud sampai yaumul qiyamah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Di mana Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, maka kita katakan pada surat Yasin ayat ke-12, wa kulla syai'in ahsaynahu, segala sesuatu telah kami catat, telah kami hitung padanya, fi imamin mubin. Imam di situ maknanya kitab, fi kitabin mubin, di dalam kitab yang nyata. Jika ditanya bagaimana bentuknya lauhil mahfuz, maka kita jawab la na'rif mahiyatuh. Kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, seberapa besarnya. Fallahu a'lam bidzalik. Maka Allah Jalla wa ala saja yang maha mengetahui. Yang jelas lauhil mahfuz adalah lempengan yang digunakan oleh Allah Jalla wa ala untuk mencatat seluruh takdir-takdirnya. Sehingga bagi kita tidak perlu membahas lebih lanjut terbuat dari apa, sebesar apa lauhil mahfuz itu, maka kewajiban bagi kita adalah mengimani bahwa disana adanya lauhil mahfuz. Yang ketiga, antu'mina bi anna kullama hadatha fil kaun huwa bimasyiatillah. Beriman bahwa segala yang terjadi di alam ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa segala sesuatu yang terjadi ini semua bimasyiatillah. Nah, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani terhadap masalah takdir, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, semua berdasarkan dari pengetahuan Allah Jalla wa ala. Yang keempat, al-khalq. Al-khalqu maknanya adalah iman bahwasanya Allah Jalla wa ala menciptakan segala sesuatu. Segala apa yang ada adalah Allah Jalla wa ala yang menciptakannya. Langit, bumi, lautan, sungai, bintang, matahari, bulan, manusia, semua adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gerakan dari makhluk, nam Allah Jalla wa ala yang menciptakan. Allah Jalla wa ala yang menciptakannya. Maka jika ditanya apakah sifat-sifat Allah itu makhluk, apakah sifat-sifat Allah itu adalah makhlukah, maka jawabannya la, tidak sama sekali. Bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya zatnya. Ketika kita menyatakan dan mengimani bahwa zatnya Allah bukanlah makhluk, maka demikian pula sifat-sifatnya. Sebagaimana pula bahwa sifat-sifat makhluk adalah seperti halnya zatnya, dia sebagai makhluk. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Maka dari sini manusia terbagi menjadi tiga bagian. Mufarrid, mufrid, dan muqtasid. Mufarrid adalah mereka yang bermudah-mudahan, mereka yang menggampangkan dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mufrid adalah mereka yang melampaui batas, berlebih-lebihan, salah dalam mensikapi takdir. Dan yang ketiga adalah muqtasid, adalah mereka yang mustaqim, lurus di dalam memahami takdir sesuai apa yang datang di dalam Al-Quran, demikian pula apa yang datang dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahuna, sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Selesailah terhadap keimanan, terhadap rukun iman, apa yang disebutkan tentang masing-masingnya. InsyaAllah ta'ala, pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang makna apa itu al-ihsan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.